Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yiradah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian, yang menghadiri kajian ini, majlis ini, kita berada di bulan Sya'ban. Yang diberitakan dalam hadith-hadith yang sahih, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam banyak berpuasa sunnah di bulan ini. Bersama dengan sabda beliau alaihi salatu wassalam di hadis yang lainnya, afdalus siyam syahrullahil muharram, puasa yang paling utama, yakni puasa sunnah yang paling utama adalah puasa di bulan al-Muharram. Bersama dengan sabda Nabi alaihi wasallam tersebut, secara praktek kita dapati dalam hadis yang lain bahwa ternyata secara praktek amalia Nabi alaihi wasallam puasa sunnahnya justru lebih banyaknya di bulan Sya'ban. Nah, di sana ada penjelasan yang panjang dan lengkap dari Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Mengenai sisi-sisi yang menjadikan Nabi alaihi salatu wassalam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam itu di bulan Sya'ban berpuasa sunnah di mayoritas hari-hari di bulan Sya'ban. Hampir penuh, tapi tidak sebulan penuh. Ya, ini menunjukkan bahwa puasa sunnah di bulan Sya'ban lebih utama daripada puasa sunnah di bulan Al-Muharram. Nah, di antara sisi-sisi yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dan Lataiful Ma'arif yang akan kita angkat pada pembahasan malam ini adalah tinjauan dari sisi Nabi alaihi salatu wassalam banyak berpuasa di bulan Sya'ban dikarenakan di bulan ini, di bulan Sya'ban, turfa'u fihi a'malul ibad. Di bulan ini amalan-amalan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diangkat, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap tahun. Dalam setahun, amalan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diangkat, dihadapkan kepada Allah di bulan Sya'ban. Nabi alaihi salatu wassalam menyukai saat amalannya diangkat, dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan beliau berpuasa. Nah, ini dikabarkan pada hadis Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat An-Nasa'i. Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Sya'ban baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan antara bulan Rajab dan Ramadan. Rajab bulan lalu yang telah lewat. Ya, setelah Sya'ban Ramadan. Yaghfulu an-nasu anhu. Kebanyakan orang lalai darinya, dari bulan Sya'ban. Kebanyakan orang memperhatikan bulan Rajab. Karena bulan Rajab termasuk salah satu dari al-ashhurul hurum, salah satu bulan yang punya kemuliaan, kehormatan. Ya. 4 bulan yang disebut dengan al-ashhurul hurum. Salah satunya bulan Rajab yang punya na'am hukum-hukum di yang ditetapkan pada bulan-bulan tersebut yang tidak berlaku pada bulan-bulan yang lainnya. Nah, dan di sana diriwayatkan beberapa hadis tentang fadha'il, keutamaan bulan Rajab. Namun hadis-hadis itu lemah. Oleh karena itu banyak muncul bid'ah amaliyah di bulan Rajab, baik sholat maupun puasa. Nah, namun justru itu yang banyak tersebar dan diperhatikan oleh kaum muslimin. Sebagaimana realitas kita di zaman ini seperti itu. Nah, dan bulan Ramadan jelas bulan suci. Ya. Nah, antara Rajab dan Ramadan ada Sya'ban. Kata Nabi SAW, yaghfuru nasu anhu. Orang-orang lalai darinya. Padahal di bulan itu kata Nabi alaihi salatu wasalam, turfa'u fihi a'malul ibad. Di bulan Sya'ban itulah amalan-amalan hamba-hamba Allah diangkat. Diangkat ke atas, dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa uhibbu an la yurfa'a 'amali illa wa ana shaim. Maka aku menyukai, kata Nabi SAW, aku menyukai agar amalanku, tidaklah amalanku itu diangkat kecuali dalam keadaan aku sedang berpuasa. Nah, ini di antara sisi yang menyebabkan Nabi SAW menggeluti bulan Sya'ban dengan banyak berpuasa. Nabi SAW menyukai ketika amalannya diangkat, dihadapkan kepada Allah SWT dalam keadaan sedang berpuasa. Hadis ini dikeluarkan oleh An-Nasa'i, dinilai berderajat hasan oleh Al-Albani rahimahullah dalam kitab As-Sahihah. Hadis ini memiliki syawahid, memiliki penguat-penguat. Dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah dalam kitab As-Sahihah dengan nomor hadis 1898. Jadi hadis ini mengabarkan kepada kita bahwa dalam setiap tahun, dalam setahun, bulan yang terpilih, di bulan itu amalan-amalan hamba-hamba Allah diangkat dan dihadapkan kepada Allah adalah bulan Sya'ban, bulan yang sekarang kita berada di dalamnya. Nah, oleh karena itu disukai, dianjurkan kita banyak berpuasa di bulan ini mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Di sana ada pula hadis yang lain yang mengabarkan tentang diangkatnya amalan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap pekan itu di hari Senin dan hari Kamis. Itu juga yang menyebabkan Nabi alaihi salatu wassalam menggeluti puasa sunnah Senin Kamis setiap pekan. Karena di hari Senin dan Kamis, setiap hari Senin dan Kamis, setiap pekan, amalan hamba Allah subhanahu wa ta'ala diangkat dan dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith itu dalam Sahih Muslim. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Tu'radul a'malu fi kulli yaumi khamisin wa itsnain." Tu'radul a'malu fi kulli yaumi khamisin wa itsnain. Amalan-amalan hamba-hamba Allah subhanahu wa taala diangkat dan dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, pada setiap hari Kamis dan Senin. Pada setiap hari Kamis dan Senin. Fayaghfirullahu azza wa jalla fi dhalika al-yawm likulli imri'in la yushriku billahi shay'a. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di hari itu, ya, di hari Senin dan di hari Kamis, ketika amalan hambanya dihadapkan kepadanya, ya, yakni catatan amalan yang dicatat oleh malaikat, catatan amalan hamba itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni di hari itu setiap hambanya yang tidak melakukan kesyirikan. La yusyriku billahi syai'. Tidak berbuat syirik. Dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa fulan, ya, bin fulan ini melakukan ini, ya, pada catatan amalannya yang dicatat oleh malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Yang tidak berbuat kesyirikan. Illa, kecuali imra'an kanat bainahu wa bain akhihi shahna. Fayuqalu anziru hadaini hatta yastalihah. Nah, maka dikatakan tunda dua orang ini sampai keduanya berdamai. Jadi syahna adawah, permusuhan yang terjadi antara dua muslim itu menjadi penghalang dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Ketika catatan amalannya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi kita dengar Allah akan mengampuni setiap orang yang tidak berbuat syirik. Namun diperkecualikan apabila ada dua muslim yang bermusuhan, ya, yang bermusuhan, berselisih. Nah, urusan dunia. Perselisihan itu bukan perselisihan yang terpuji. Bukan perselisihan karena agama, ya, membencinya, musuhinya, memboikotnya, hajar karena barok terhadap kesesatan dalam beragama, bukan. Tapi ini perselisihan dunia, ini tercela. Nah, yang ini hanya dibolehkan, ya, saling memboikot hanya dalam waktu 3 hari. Lebih dari itu sudah tidak diizinkan. Nah, ini yang di hari itu ketika catatan amalan dihadapkan kepada Allah dan Allah akan mengampuni yang tidak berbuat syirik apabila ada permusuhan antara dua orang, ini penghalang. Sehingga dua orang ini yang bermusuhan ini ditunda. Nah, sampai keduanya berdamai. Nah, sampai keduanya berdamai. Nah, pada riwayat yang lain juga dalam Sahih Muslim, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis. Pintu-pintu surga, pintu-pintu jannah dibuka di hari Senin dan di hari Kamis. Fayukfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Maka akan diampuni setiap hamba yang tidak melakukan syirik. Illa rajulan kanat bainahu bain akhihi syahna. Kecuali seseorang yang terjadi antara dia dengan saudaranya syahna, adawah. Jadi permusuhan, perselisihan yang diterangkan tadi. Fayuqal, dikatakan, maka dikatakan andhiru hadaini hatta yastaliha. Ya. Tunda dua orang ini sampai keduanya berdamai. Nah, ini menunjukkan kepada kita di antara faedah yang dipetik dari hadis ini, jeleknya perselisihan dan permusuhan antara sesama muslim. Jika di antara kita ada perselisihan permusuhan dengan saudara kita, segera diselesaikan. Jangan dibiarkan seperti itu. Ya, segera berdamai. Islahu dhatil bain. Perbaiki hubungan persaudaraan. Nah, hanya gara-gara urusan dunia. Nah, mayam bagi. Dan itu menjadi penghalang mendapatkan karunia yang disebutkan pada hadis. Yang lainnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, namun yang ini ditunda karena bermusuhan dengan saudaranya. Nah, pada hadis ini terkait dengan ardul a'mal, raf'ul a'mal. Hadis ini mengabarkan kepada kita bahwa setiap hari Senin dan Kamis amalan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk perpekan. Dan sebelumnya per tahun di bulan Sya'ban, kemudian per pekan hari Senin dan Kamis. Ya. Dan kita mengetahui bersama Nabi alaihissalam di antara sunnahnya adalah menekuni puasa hari Senin dan Kamis. Nabi Asy-Syafi'i menyukai ketika amalannya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan, catatan amalannya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpuasa. Berikutnya, ternyata di sana bahkan ada ardul a'mal fi kulli yawm. Ternyata ada setiap hari amalan hamba diangkat, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setiap hari dan malam, bukratan wa asyia. Nah, ini yang ditunjukkan oleh hadith Abu Hurairah dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yata'aqabuna fikum malaikatum billayli wa malaikatum binnahar. Bergantian pada kalian, mengawasi kalian, mencatat amalan-amalan kalian di malam hari dan di siang hari, para malaikat yang diutus, ditugasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikirim dari langit turun ke bumi. Fayajtami'una fi salati subhi wa salati al-'asri, maka mereka malaikat-malaikat itu berkumpul pada saat pelaksanaan salat subuh dan pada saat pelaksanaan salat asar. Fayas'alul ladzina batu fikum wa huwa a'lam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanyai malaikat yang telah mengawasi kalian ya seharian dan mengawasi kalian semalaman secara bergantian dalam keadaan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu, lebih tahu daripada para malaikat itu. Allah bertanya kepada mereka, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku di bawah di bumi? Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di atas. Mustawin al-arsy. Tinggi di atas arasy-Nya. Ya. Malaikat naik menghadap. Allah menanyakan, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku di bawah di bumi? Keadaan mereka bagaimana? Fayaqulun, para malaikat itu menjawab, atainahum wa hum yusallun, kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka salat. Wa taraknahum wa hum yusallun, dan kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka salat. Nah. Bagaimana makna hadis ini? Bahwa mereka berkumpul saat sholat subuh dan saat sholat asar. Maknanya seperti kata Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid. Kata Ibnu Abdul Bar, penjelasan Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid, bahwa makna hadis ini, malaikatun nahar, malaikat yang bertugas di siang hari untuk mengawasi dan mencatat amalan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang siang, mereka turun dari langit pada saat sholat subuh. Pada saat sholat subuh. Ya. Kemudian mereka akan mulai mencatat amalan hamba Allah. Ya. Nah, tentunya yang salat subuh ya, apalagi salat subuh berjamaah. Nah, menghadiri salat subuh berjamaah di masjid. Nah, dan ini salah satu keutamaan, sisi keutamaan salat subuh ya, yang disebutkan Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat fajar, salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Mereka turun pada saat salat subuh. Di antara dicatat oleh malaikat, ini hamba ini menghadiri salat subuh berjamaah. Nah, dicatat, terus dicatat. Ya. Dari situ startnya, pencatatan amal hamba itu di siang hari oleh malaikat siang. Dari situ startnya catatannya. Nah, malaikat malam, malaikatul lail yang semalaman sudah menjaganya, mengawasinya dan mencatat amalannya sepanjang malam naik. Nah, di situ pergantiannya. Di situ pergantiannya mereka berjumpa, ya, saling memberi salam. Nah. Ya. Malaikat lail, malaikat malam naik mengangkat, ya, amalan hamba itu yang telah dicatat sepanjang malam untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bergantian ini. Sekarang malaikatun nahar sekarang yang bertugas. Nah. Nah, ini bertugas dari salat subuh terus dicatat sampai tiba waktu salat asar. Nah, ini, ya. Sampai tiba waktu salat asar. Turun lagi malaikat yang diutus ditugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pencatat amalan hamba di malam hari. Berjumpa, ya, malaikatun nahar, malaikatul lail di waktu salat asar. Nah, ini juga sisi keutamaan, ya, keistimewaan salat asar, ya, yang disebut pada Al-Qur'an, ya, salatul wusta. Nah, dan punya keutamaan dua salat ini memang punya keutamaan lebih daripada yang lainnya. Nah, salatul wusta itu salat asar. Nah, di antara sisi keutamanya karena ini tadi merupakan waktu berkumpulnya malaikat malam dan malaikat siang. Nah, turun malaikat malam di waktu salat asar, malaikat siang yang sudah mencatat sejak subuh sampai asar itu naik ke atas membawa catatan amalan dari sejak subuh sampai salat asar itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gantian lagi sekarang malaikat malam lagi mulai dari asar mencatatnya sampai subuh terus begitu setiap hari. Nah, terus seperti itu setiap hari. Jadi pelaporan catatan amalan hamba yang dikerjakan di siang hari, ya, itu diangkat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum malam tiba karena di waktu asar. Dan pelaporan catatan amalan hamba Allah sepanjang malam yang dilakukannya itu dilakukan itu tadi yang kita dengar, ya. Diangkat pelaporan catatan amalan sepanjang malam, ya, sepanjang malam diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum waktu siang tiba karena dilaporkan di waktu subuh. Nah, ini sesuai dengan riwayat lainnya dalam Sahih Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, hadis dari Nabi SAW, bagian yang kita inginkan dari hadis itu. Hadith Abu Musa Al-Ash'ari dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, yarfa'ullahu amalal layli qoblan nahar. Yarfa'ullahu amalal layli qoblan nahar. Allah mengangkat amalan hamba yang dilakukannya sepanjang malam sebelum tiba waktu siang. Karena pergantiannya di waktu subuh. Nah, sebelum terbit matahari. Di waktu subuh naiknya untuk melaporkan, ya, malaikatul lail yang bertugas di malam hari naik melaporkan amalan hamba itu sepanjang malam di waktu subuh sebelum terbit matahari. Nah, wa amal an-nahar qabla al-lail, dan pelaporan amalan sepanjang siang dilaporkan sebelum tiba waktu malam, sebelum terbenam matahari, karena pergantiannya di waktu sholat asar. Difahami ya? Difahami ini? Barakallahu fikum. Nah, ini dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari riwayat Muslim. Nah, kalian tahu ya, di sini menunjukkan kepada kita keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sekian banyak malaikat-malaikat yang diutus. Nah, dalam keadaan Allah Maha tahu, bahwa alam Maha tahu. Tanpa malaikat itu Allah Maha tahu. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa ya, dan Maha bijak. Nah, menciptakan malaikat-malaikat itu dan untuk mencatat amalan-amalan itu. Nah, sehingga hamba, setiap hamba nanti di akhirat bisa melihat catatan amalannya masing-masing. Tidak ada yang dizalimi. Semuanya dicatat. Nah, dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di mana? Berada di atas. Karena malaikat bergantian diutus dari langit turun, gantian naik turun. Allah di atas arasy. Kalian tahu berapa lama perjalanan yang seharusnya ditempuh dengan perjalanan biasa? Dari muka bumi naik ke atas untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kekuatan biasa itu akan ditempuh sejarak 500 tahun. Dari permukaan bumi ke atas menghadap kepada Allah dengan kekuatan biasa 500 tahun baru sampai. Nah, dari atas ke bawah 500 tahun. Totalnya naik turun butuh berapa tahun? 1000 tahun. Tapi malaikat menempuhnya berdasarkan hadis yang kita dengar pergantiannya hanya dalam waktu sehari kan? Ditempuh sehari bergantian. Di waktu subuh bergantian, di waktu asar bergantian. Begitu kuatnya malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sayap, terbang dengan cepat menunjukkan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Alif Lam Mim Sajdah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Yudabbirul amra, Allah mengatur urusan itu. Minas sama'i ilal ard. Dari langit ke bumi, dari langit turun ke bumi. Urusan itu dibawa oleh malaikat. Urusan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ilal ard. Tsumma ya'ruju ilaihi, kemudian kembali dari permukaan bumi naik lagi ke atas. Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fi yaumin, dalam waktu sehari saja. Tidak butuh dua hari. Sehari saja ditempuh. Dan tampak dari hadis yang telah kita dengar pergantiannya di waktu salat subuh dan salat asar. Nah. Fi yaum yang kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun, yang mikdar, kadar waktunya pada perhitungan kalian ya, di luar kekuatan malaikat adalah 1000 tahun lamanya. Naik turun 1000 tahun. Jadi kalau dibagi 2, naik 500 tahun, turun 500 tahun, totalnya naik turun semuanya 1000 tahun. Tahun. Difahami makna ayat ini? Nah, itu makna yudabbirul amra minas sama ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaru alf sanati mimma ta'udun. Nah. Ibn Uthaymin dalam Syarh Riyadhus Shalihin pada bab fadhlus shalawat menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus ya petugas dari kalangan malaikat muaqqabat bergantian ya menjaga mereka, mengawasi mereka, mencatatnya dari urusan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikabarkan pada hadis berkumpul di waktu salat subuh dan salat asar pergantiannya di situ. Nah, kemudian Allah SWT akan menanyai malaikat itu, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Nah, di sini tadi, betapa beruntungnya kita ketika kita menghadiri sholat berjamaah, sholat subuh, sholat asar. Pada saat ditanyai malaikat itu yang membawa catatan amalan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata kita dalam keadaan sholat. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu sebenarnya akan keadaan hamba-hambanya. Namun kata Ibn Utsaimin rahimahullah, yas'aluhum dzalik idhharan li syarafil ibad wa tanwihan bi fadlihim. Allah Subhanahu wa taala menanyakan itu kepada mereka untuk menunjukkan kemuliaan hamba-hambanya. Menunjukkan kemuliaan, keutamaan yang dimiliki oleh hamba-hambanya tersebut. Yang tekun beribadah, taat beribadah. Ketika malaikat melaporkan, kami tinggalkan mereka dalam keadaan, kami datangi, datang dalam keadaan mereka sedang sholat. Kami tinggalkan dalam keadaan sedang sholat. Di sini tampak. Ya, disebutkan. Naam, keutamaan hamba-hamba tersebut yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menunjukkan kemuliaan mereka. Barakallahu fikum. Malaikat itulah yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Infitar. Wa inna 'alaikum lahafidhin, sesungguhnya atas kalian ada malaikat-malaikat pengawas, penjaga yang mencatat amalan kalian. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, katibin, yang mencatat amalan-amalan kalian. Nah, berapa jumlahnya masing-masing orang? Pada ayat ini jamak ya para malaikat. Pada surat Qaf Allah berfirman, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anish shimali qa'id. Ketika dua malaikat mengawasi dan mencatat apa yang diamalkan oleh hamba itu, apa yang diamalkannya, perbuatannya, ucapannya dicatat. Nah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dia mengucapkan satu ucapan kecuali ada malaikat yang disifati bahwa malaikat itu raqib, yakni mengawasi dia, atid artinya hadir, selalu bersamanya. Sehingga tidak ada yang luput dari ucapan dan perbuatan kecuali dicatat. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan, dua malaikat yang mencatat. Nah, dua malaikat. Pada surat Ar-Ra'd Allah berfirman, lahu mu'aqqabatun min baini yadaihi wa min khalfi yahfadunahu min amrillah. Bahwa setiap orang ada malaikat yang diutus bergantian oleh Allah menjaganya, memperhatikannya. Di samping menjaga dia, menjaga badannya, ruhnya dari hal-hal yang membahayakannya, ya, juga menjaganya, mengawasinya dan mencatat amalannya. Ihfadunahu min amrillah. Nah, kata athar dari Ibn Abbas, juga dari Mujahid, ya, dari salaf, nah, diantaranya yang disebutkan tadi, yaitu dari Ibn Abbas, dari dari Mujahid, dari Al-Hasan Al-Basri. Nah, jadi setiap Bani Adam ditugaskan padanya dua malaikat. Nah, yang dua malaikat, satu di sebelah kanannya, satu di sebelah kirinya. Yang kanan mencatat amalan baiknya, yang kiri mencatat amalan jeleknya. Nah, dua malaikat ini bergantian. Nah, kita dengar tadi pada hadis-hadis sebelumnya, malaikat nahar, malaikat al-lail. Jadi setiap orang ada yang mendampinginya, satu di kanan untuk mencatat amal baiknya, satu di kiri mencatat amalan jeleknya sepanjang siang. Yaitu malaikatun nahar yang bertugas di siang hari, yang turun pada saat Sholat subuh. Nah, masing-masing orang ada dua malaikat, satu di kanan, satu di kiri. Nah, sampai masuk waktu asar. Nah, maka dua malaikat dari masing-masing hamba ini semuanya naik melaporkan. Nah, karena sudah turun, ini waktu pergantian. Nah, sudah turun petugas malaikatun al-lail yang akan mendampingi, ya, untuk mencatat amalan di sepanjang malamnya. Ya, masing-masing orang dua, satu kanan, satu kiri, mencatat amalannya dari dari sholat asar sampai subuh. Nah, terus pergantian seperti itu dari subuh sampai asar. Nah, setiap orang didatangi dua malaikat, satu di kanan, satu di kiri. Yang kanan mencatat yang amalan baiknya, yang kiri mencatat amalan jeleknya. Terus seperti itu. Nah, terus seperti itu. Ya. Ada asar dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Naam, menerangkan apa yang kita dengar tadi, bahwa setiap orang ada dua malaikat yang mulia, salah satunya di kanan, satunya di kiri, yang di kanan mencatat amalan baiknya, yang di kiri mencatat amalan jeleknya. Naam. Kemudian jika engkau sudah wafat, maka lembaran catatan amalanmu akan dilipat. Karena sudah selesai. Nah, sudah wafat. Nah, kemudian ini nanti di hari kiamat akan dikeluarkan catatan ini. Nah, akan dikeluarkan catatan ini dan dia akan dibalas sesuai apa yang tercatat di situ. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma 'alayka hasiba. Setiap orang akan diharuskan untuk menerima balasan, ya, sesuai dengan apa yang tercatat pada catatan amalannya sepanjang hidupnya. Pada hari kiamat kami keluarkan kitab catatan amalannya yang dia dapati, ya, ditebarkan di hadapannya. Dia lihat tercatat semuanya di situ. Baca sendiri, ya, amalanmu yang sudah tercatat di situ. Cukup masing-masing menilai dirinya, menghitung dirinya. Ini menunjukkan maha adilnya Allah Subhanahu wa taala maha bijaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah maha tahu, maha adil. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatur adanya catatan amalan itu sehingga setiap orang nanti bisa menilai sendiri dirinya di hari kiamat. Bisa menilai sendiri dirinya di hari kiamat. Nah, sekarang kita simpulkan dari pembahasan kita bahwa pelaporan amalan, diangkatnya amalan setiap hamba dan pelaporan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan setiap hari. Setiap hari. Ya. Amalan malam diangkat sebelum siang, yang dari waktu subuh. Amalan siang diangkat sebelum tiba malam, yaitu di waktu asar oleh petugas dari kalangan malaikatul lail dan malaikatul nahar. Dengan keterangan rincian yang telah kita dengar tadi. Kemudian ada perpekan, yaitu di hari apa? Di hari Senin dan Kamis kembali, ya, catatan amalan-amalan itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam setahun sekali, yaitu di bulan Sya'ban. Nah, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyimpulkan, ya, ini semua dalam kitabnya Tariq Al-Hijratain. Kata beliau, raf'ul a'mal wa 'arduha 'ala Allah, diangkatnya amalan-amalan hamba, dihadapkannya hamba-hamba dan amalan hamba-hamba Allah, pelaporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna 'amal al-'am yurfa'u fi Sya'ban. Maka sesungguhnya amalan setiap hamba dalam setahun yang terkumpul dalam catatan amalannya, yurfa'u fi Sya'ban, itu diangkat di bulan Sya'ban, ya, dan dilaporkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kama akhbara bihi as-shadiq al-masduq. Annahu syahrun turfa'u fihi al-a'mal, sebagaimana diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jujur terpercaya, ya, bahwa itu diangkat di bulan Sya'ban sebagaimana pada hadis Usamah bin Zaid yang telah dibacakan tadi. Kemudian kata Ibnu Qayyim, pada hadis itu Nabi mengatakan fa uhibbu ay yurfa'a 'amali wa ana shaim. Nabi mengatakan, aku menyukai amalanku diangkat dan dilaporkan, dihadapkan kepada Allah dalam keadaan aku sedang berpuasa. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa yu'radu 'amalul usbu'i yaumal itsnaini wal khamis. Dan amalan hamba dalam sepekan, ya, perpekan yang sudah tercatat oleh malaikat diangkat pada setiap hari Senin dan hari Kamis, dihadapkan dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kama thabata dzalika 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah benar riwayatnya dari Nabi SAW pada hadis yang telah dibacakan tadi. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa yu'radu 'amalul yawm fi akhirihi wa al-laila fi akhiriha, dan amalan sepanjang siang, ya, sepanjang hari itu yang telah terkumpul pada catatan malaikat diangkat dan dilaporkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir siang, di akhir hari itu sebelum tiba waktu malam, yaitu di waktu sholat asar. Nah, dan amalan sepanjang malam start dari sholat asar. Nah, sepanjang malam itu yang sudah terkumpul pada catatan malaikat, dibawa oleh malaikat naik menghadap Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terbit matahari, yaitu di waktu subuh. Nah, sebagaimana pada hadis yang telah dibacakan. Nah, kemudian kata Ibnu Qayyim menutup penjelasannya, fahadhar raf'u wal 'ardu al-yawmi, maka diangkatnya amalan dan dihadapkannya, dilaporkannya amalan ini setiap hari, akhas, ini lebih khusus, min al-'ard yawm al-itsnain wal khamis, daripada ya diangkatnya dan dilaporkannya amalan setiap hamba per pekan, setiap hari Senin dan Kamis. Wal ardu fiha akhas min al ardi fi Sya'ban, dan diangkatnya dan dilaporkannya, diharapkannya amalan setiap hamba per pekan di hari Senin dan Kamis itu lebih khusus daripada diangkatnya dan dilaporkannya amalan itu ya setiap tahun di bulan Sya'ban. Thumma idzan qada al ajal rufi'a al amalu kulluh wa 'urida 'ala Allah. Kemudian jika ajal telah tiba, sudah habis umur orang itu, wafat, berarti amalannya juga sudah selesai, catatan amalannya juga sudah berakhir, maka dilipat lembaran shohifah oleh malaikat, ya, ditutup sudah catatan amalannya, kemudian dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wada Allah tuwiyat as-suhuf. Nah, selesai. Kemudian nanti tinggal menunggu di akhirat, di hari kiamat nanti masing-masing akan dibagikan. Nah, masing-masing akan dibagikan kitab catatan amalannya untuk dihisab, dihitung amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah Subhanahu wa taala wassalama wal afiyah. Nah, ini yang bisa kami jelaskan pada kajian malam hari ini, moga-moga bermanfaat, menambah keimanan kita. Naam. Semoga kita termasuk dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang naam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang catatan amalannya bagus. Naam. Dan mendapat hisab yasir, hisab yang ringan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, atau bahkan termasuk dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala alladzina na'am yadkhuluna al-janna bila hisabin wala adab, tanpa hisab, masuk jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Wallahul muwaffiq. Nah, kami akhiri sampai di sini. Jazakumullahu khairan.